Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha li imamin tahsisu nafsihi bidu'ain ay bidu'ail kunuti. Ini masih meneruskan pembahasan tentang kesunahan doa kunut. Namun yang dibahas ini bukanlah kesunahannya, melainkan kemakruhan. Kemakruhan dari doa kunut yang diucapkan oleh imam. Jadi bagi imam, dia dimakruhkan mengkhususkan dirinya sendiri dengan doa kunut. Jadi di saat seseorang menjadi imam, itu dia dimakruhkan mengkhususkan dirinya sendiri, mengkhususkan doa kepada dirinya sendiri. Jadi kesunahannya adalah berdoa untuk semuanya, untuk semua orang, bukan khusus personal diri imam. Kemakruhan itu linnahyi an tahsisi nafsihi bidu'a, dikarenakan ada larangan dari Nabi Muhammad SAW yang melarang penghususan diri di saat berdoa. Fayaqulul imamu ihdina. Jadi untuk menghindari kemakruhan ini, maka imam disunahkan untuk mengucapkan ihdina. Jadi menggunakan dhamirna. Dhamirna yang terjemahnya adalah kita, ya. Jadi tidak mengucapkan Allahumma dini, tapi Allahumma dina. Karena kalau Allahumma dini itu yang didoakan hanyalah mutakallim saja. Wa ma utif alaihi bilafdil jam'i. Jadi semua doa kunut yang dijelaskan di penjelasan sebelumnya yang menggunakan dhamir mutakallim itu kesunahannya diganti dengan dhamir mutakallim ma'al ghair. Jadi kalau dhamir mutakallim wahdah diganti dengan mutakallim ma'al ghair. Wa qadiyatuhu an-nasairul atiyai kadzalik. Dari keterangan ini menuntut bahwa seluruh doa bagi imam kesunahannya juga sama dengan doa kunut. Dalam arti dimakruhkan mengkhususkan diri sendiri. Wa yata'ayyanu hamluhu ala ma lam yaritanhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa imamun bilafdil ifradi wa huwa katsir. Tetapi tuntutan penjelasan ini diarahkan kepada doa-doa yang tidak datang dari Nabi Muhammad dengan lafad mufrad, dengan lafad mutakallim wahdah di saat Nabi menjadi imam. Jadi ada beberapa doa yang Nabi di saat itu menjadi imam, tetapi Nabi menggunakan sigot, tidak menggunakan sigot jamak, tetapi menggunakan sigot mufrad, ya, menggunakan mutakallim. Artinya ada banyak doa Nabi yang Nabi mengkhususkan dirinya sendiri, walaupun beliau di saat itu menjadi imam, ya. Walaupun di saat itu menjadi imam, doa-doa khusus yang seperti ini yang datang dari Nabi ini dikecualikan dari kemakruhan tadi. Jadi kemakruhan mengkhususkan diri bagi imam itu hanya terkhusus untuk doa-doa yang tidak datang dari Nabi dengan lafadz yang mufrad. Qala ba'dul khufadi inna adiyatahu kullaha bilafdil ifrad. Sebagian ahli hadis, jadi khufat ini artinya beberapa orang ahli hadis, ya, orang-orang yang menghafalkan beberapa ribu hadis, yang hafal beberapa ribu hadis, itu istilahnya al-hafid, jamaknya adalah al-khufat. Sebagian ulama ahli hadis mengatakan bahwa semua doa Nabi itu menggunakan lafadz mufrad, ya. Semua doa Nabi menggunakan lafadz mufrad. Wa min thamma jaro ba'duhum ala tisosil jam'i bil kunut. Oleh karena itu, sebagian ahli hadis mengkhususkan kesunahan menggunakan sigot jamak dikhususkan pada doa kunut saja. Jadi selain doa kunut itu, menurut sebagian ahli hadis, tidak ada kemakruhan mengkhususkan diri sendiri di saat menjadi imam. Dikarenakan keterangannya tadi, ya, bahwa semua doa Nabi Muhammad itu menggunakan lafadz mufrad. Wasabi'uha sujudun marotaini. Rukun sholat yang ketujuh adalah sujud dua kali. Kula rokatin di setiap rokaat. ala ghairi mahmulin lahu, sujud di atas selain benda yang dibawa oleh musalli. Jadi tidak boleh sujud di atas sesuatu yang dibawa oleh musalli. Contohnya semisal selendang ya. Selendang yang dipakai oleh musalli kemudian sujud di atasnya itu tidak boleh. Wa in taharraka biharakatih. Walaupun sesuatu itu bergerak dikarenakan gerakan musalli. Jadi yang penting adalah sesuatu yang digunakan alas sujud itu tidak merupakan benda yang dibawa oleh musalli. Walaupun benda itu bergerak ya, walaupun benda itu bergerak di saat musalli bergerak. Walau nahwa sarir. Walaupun sujud di atas sarir. Sarir itu ranjang ya. Ranjang atau alas tidur. Jadi seorang yang sholat di atas ranjang atau di atas tempat tidur dan ranjang itu bergerak di saat dia melakukan gerakan sholat, itu sholat yang dilakukan tetap sah ya. Sholat yang dilakukan tetap sah karena ranjang atau tempat tidur itu tidak termasuk sesuatu yang dibawa oleh musalli. Walau nahwa saririn yataharroku biharokati liannahu laisa bimahmulin lahu. Ini alasannya ya. Mengapa sah sholat di atas ranjang, walaupun ranjang itu bergerak di saat musalli melakukan gerakan sholat, karena sarir atau ranjang tidak termasuk benda yang dibawa oleh musalli. Fala yadhurru sujudu alaihi. Oleh karena itu, sujud di atasnya hukumnya sah ya, tidak apa-apa. Kama idza sajada ala mahmulin lam yataharrak biharakatih. Seperti halnya seorang yang sujud di atas mahmul, sesuatu yang dibawa, tetapi sesuatu itu tidak bergerak di saat musalli bergerak. Contohnya, katorofin min ridaihi at-tawil. Seperti ujung rida. Ujung rida yang panjang. Rida ini selendang ya. Jadi, ada seorang yang sholat dengan memakai selendang, dan selendangnya panjang. Kemudian, di saat sujud, dia sujud di atas selendang itu, di atas ujung selendang itu. Namun ujung selendang itu tidak bergerak di saat musalli bergerak. Jadi, sujud di atas sesuatu yang dibawa oleh musalli, ini hukumnya diperinci ya. Kalau memang sesuatu itu bergerak di saat musalli bergerak, hukum sujud di atasnya tidak sah. Kalau tidak bergerak, hukumnya sah ya, hukumnya sah. Wa kharaja bi qawli ala ghairi mahmulin lahu ma law sajada ala mahmulin yataharraku bi harakatih. Jadi kata ala ghairi mahmulin lahu, di atas sesuatu yang tidak dibawa musalli, ini mengecualikan musalli yang sujud di atas sesuatu yang dibawa dan sesuatu itu bergerak bila musalli bergerak. Contohnya katorofin min imamatih. Seperti ujung imamah, seperti ujung dari imamah. Imamah ini biasanya diartikan dengan serban ya, serban atau ikat kepala. Faliasihu, maka sujud di atas imamah itu hukumnya tidak sah, karena imamah itu termasuk sesuatu yang dipakai musalli dan bergerak bila musalli bergerak. Fa'in sajata alaihi batalat sholatuh in ta'ammada wa'alima tahrimahu. Bila musalli sujud di atas imamah, maka sholat yang dilakukan batal bila hal itu dilakukan dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Jadi batalnya sholat itu diberi syarat bila sengaja dan mengetahui keharamannya. Wa illa, bila tidak sengaja atau tidak mengetahui keharaman hal itu, a'ada sujud. Maka yang batal tidaklah sholatnya tetapi hanyalah sujudnya saja. Jadi tentang apakah yang batal sujudnya saja atau sholatnya saja, bila seorang musalli sujud di atas benda yang dipakai dan benda itu bergerak, jika musalli bergerak, itu rincian hukumnya adalah kesengajaan dan pengetahuannya tentang keharaman hal itu. Kalau memang sengaja, maka hukumnya sholatnya batal. Kalau tidak sengaja, sholatnya masih tetap sah. yang batal adalah sujudnya. Wa yasihu ala yaddi ghairihi, wallahu a'lamu bisawabi.